بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله رب العالمين، وشكره على الله تبارك وتعالى atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang berupa kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung, sebagaimana disampaikan oleh Imam Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, "Talabul ilmi la ya'tiruhu syai' liman shahhat niyyatuhu." Bahwa menuntut ilmu tidak ada yang bisa membandinginya. "Liman shahhat niyyatuhu," bagi siapa yang benar di dalam niatnya. Faqila kaifa sahat niyyatuhu, beliau ditanya, bagaimana niat yang benar di dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, "Raf'ul jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi." Engkau berniat untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Qul fi din azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh akhina al-fadil Ustaz Muhammad Alif hafizahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan sebab kedua. Sebab yang kedua dari sebab-sebab yang menimbulkan munculnya berbagai macam bid'ah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, "Al-Thani," sebab yang kedua, "ittiba'ul hawa," mengikuti hawa nafsu. Di antara sebab munculnya bid'ah-bid'ah karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. "Man a'rada 'anil kitabi was sunnati ittaba'a hawahu." Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah, pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah kaidah yang sangat penting. Siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Jika mereka tidak menjawabmu, jika mereka tidak menerima dakwahmu, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu hawa nafsunya. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan siapa yang lebih tersesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dari selain petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. وقال تعالى الله تبارك وتعالى juga berfirman, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah-ilah mereka? وأضله الله على علم. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Dan Allah tutup pendengaran mereka dan hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan. Dan Allah jadikan di atas penglihatannya penutup. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk selain dari Allah? وَالْبِدَعُ إِنَّمَا هِيَ نَسِيجُ الْهَوَى الْمُتَّبَعَ. Dan bid'ah-bid'ah itu merupakan hasil dari hawa nafsu yang diikuti. Ketika seseorang lebih mengedepankan hawa nafsu, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Ketika dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam bab, dari bab-bab agama ini, maka akhirnya dia akan mendatangkan perkara-perkara yang aneh di dalam agama dan terjerumus dalam bid'ah. Maka ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, merupakan sebab terjadinya perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidaklah manusia melakukan bid'ah-bid'ah, terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, baik bid'ah qauliyah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah amaliyah. Tidaklah mereka terjerumus ke dalamnya kecuali karena mereka ittiba' al-hawa. Karena mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, enggan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, enggan untuk berpegang teguh dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Maka tidaklah kita mendapatkan sahibah bid'ah, pelaku bid'ah, kecuali dia lebih mengedepankan hawa nafsunya atas Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salih, yang ketiga, di antara sebab munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah, at-ta'assubu lil-ara'i war-rijali, fanatik terhadap pemikiran-pemikiran, atau fanatik terhadap orang-orang tertentu. At-ta'assub, sikap fanatik ini, itu menjadi sebab munculnya bid'ah-bid'ah. Beliau mengatakan at-ta'assub lil ara'i war rijali yahulu bainal mar'i wattiba'i ad-dalili wa ma'rifati al-haqqi. Fanatik terhadap pendapat-pendapat, fanatik terhadap pemikiran-pemikiran, dan fanatik terhadap manusia, individu-individu, itu menghalangi seseorang untuk mengikuti dalil dan untuk mengetahui al-haq. Orang yang fanatik terhadap orang tertentu, atau pemikiran tertentu, atau jamaah tertentu, atau kelompok tertentu, maka sikap fanatiknya ini akan menghalanginya untuk mengikuti al-haq, untuk mengikuti dalil, karena dia akan lebih memilih pendapat-pendapat orang yang dia fanatik padanya. Dan ini terbukti orang-orang yang fanatik terhadap jamaah, fanatik terhadap kelompok, maka dia akan mengedepankan kelompoknya dibandingkan nas-nas dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dijelaskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, atau juga yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah jami'an. Karena sikap at-ta'assub, karena sikap fanatik. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Dan jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzala Allah, ikutilah apa yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah Al-Quran, ikutilah hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana, mereka mengatakan, kami lebih mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Fanatik terhadap nenek moyang, fanatik terhadap orang-orang terdahulu, menghalangi mereka untuk mengikuti apa yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan. Wa hadha huwa sya'nul muta'assibin al-yawm min ba'di atba'il madahibi was-sufiyyati wal-quburiyyin. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang fanatik, orang-orang yang ta'assub pada hari ini dari sebagian para pengikut mazhab. Ya, fanatik terhadap mazhab, baik itu mazhab Maliki atau mazhab Hambali atau Syafi'i atau Hanafi, fanatik tidak mau mengambil kecuali dari Hambali, tidak mau mengambil kecuali dari Syafi'i. Tidak memperdulikan apakah itu sesuai dengan dalil atau tidak. Maka ini adalah ta'assub yang mazmum, yang tercela, yang menghalangi seseorang dari ittiba'ul haq, menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya, maka beliau menjelaskan di sini, hadza huwa sya'nul muta'assibin al-yawm. Ini adalah keadaan orang-orang yang fanatik pada hari ini, fanatik terhadap mazhab, ya, ataupun dari kalangan kaum sufiyah, atau kuburiin, orang-orang yang suka menyembah kuburan-kuburan. Idza du'u ila ittiba'il kitabi was-sunnati wa nabdhi ma hum 'alayhi mimma yukhalifuhuma ihtajju بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. Mereka orang-orang yang fanatik terhadap mazhab, ya, orang-orang yang fanatik kepada kelompok, kepada tarikat-tarikat tertentu dari kalangan sufiyah, dari kalangan kuburiyun dan seterusnya, ketika mereka diajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ihtajju bimadzahibihim. Ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka berargumentasi dengan mazhab-mazhabnya. Tetapi mazhab saya begini. Ketika dijelaskan ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dia mengatakan, tapi mazhab saya begini, tapi dalam mazhab saya seperti ini. Wa masyayikhihim, atau berargumentasi, berhujjah dengan syekhnya, tapi kata syekh saya seperti ini, kata ustaz saya seperti ini, kata kiai saya seperti ini. Wa abai wa jadani, ataupun berhujjah dengan nenek moyang mereka. Ini sudah dari dulu. Nenek moyang kami dari dulu seperti ini. Nenek moyang kami dari dulu kalau mau bangun jembatan harus potong kambing dulu, kemudian darahnya dialirkan di pondasi jembatan tersebut. Ini adalah apa yang dilakukan nenek moyang kami, dan kami mengikuti mereka. Ketika dikatakan bahwa itu syirik, tidak boleh, karena itu dzabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh, syirik. Disampaikan dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian mereka mengatakan, qalu bal wajadna 'alaihi aba'ana, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Walau kana abahu la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Mereka mengatakan, demikianlah kami mengikuti nenek moyang kami. Qalu bal wajadna 'alaihi aba'ana, kami dapatkan nenek moyang kami seperti ini. Kami dapatkan bahwa guru-guru kami seperti ini. Maka at-ta'assub, sikap fanatik itu menjadikan munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah. Min asbab zuhuril bid'ah, di antara sebab-sebab munculnya bid'ah. Coba kita lihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau yang memiliki keyakinan-keyakinan bid'ah. Maka banyak dari mereka akan menyampaikan bagaimana fanatik mereka terhadap mazhabnya, atau fanatik mereka terhadap guru-gurunya, atau kepada jamaahnya, atau kepada kelompoknya, atau kepada nenek moyang mereka. Maka kita harus jauhi sikap ta'assub ini. Ya, fanatik hanya kepada Al-Quran, hanya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Itu yang kita harus fanatik, yang harus kita ambil. Adapun perkataan yang lain, bisa kita ambil, bisa kita tolak. Perkataan masyayikh, perkataan ustaz, perkataan bisa kita ambil, bisa kita tolak. Yang benar, yang sesuai dengan dalil, kita ambil. Yang tidak, kita tinggalkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, kullun yu'khadu wa yurad illa sahib hadzal qabr wa ashara ila qabri Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, semua, siapa saja bisa diambil perkataannya, bisa ditolak perkataannya. Siapa saja, ya, bisa diambil perkataannya, bisa ditolak perkataannya. Illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harus diambil perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang perkataannya harus kita ambil, harus kita ikuti, berita-beritanya harus kita benarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rabi, yang keempat, di antara sebab munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah, at-tashabbuh bil kuffar, tashabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir. Huwa min ashaddi ma yuqi'u fil bid'ah, tashabbuh bil kuffar itu yang paling memungkinkan untuk menjerumuskan dalam ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Kama fi hadis Abi Waqid al-Laythi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Waqid al-Laythi, tashabbuh bil kuffar, mengikuti orang-orang kafir di dalam kekhususan-kekhususan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Waqid al-Laythi, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju perang Hunain. Menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Dan kami baru saja masuk Islam. Ya, perang Hunain itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka orang-orang yang atau sahabat yang baru saja masuk Islam, orang-orang yang baru saja masuk Islam ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jumlah mereka, jumlah pasukan kaum muslimin banyak. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin wa lil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ. Dan kaum musyrikin itu memiliki kayu yang dianggap keramat, pohon yang dianggap keramat. Dalam sebuah riwayat disebutkan wa mararna bi sidratin, dan kami melewati satu pohon yang itu dianggap oleh kaum musyrikin sebagai pohon keramat. Yaqufuna indaha, mereka terbiasa berdiam diri di pohon tersebut. Ya, bertapa di pohon tersebut. Wa yamutuna biha aslihatahum. Kemudian mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut supaya lebih sakti menurut anggapan mereka. Yuqalu laha dhatu anwaq. Pohon ini dinamakan dengan dhatu anwaq. Famararna bi sidratin, maka kami melewati pohon tersebut. Kami melewati pohon tersebut dan kami baru saja masuk Islam. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana zat anwaq kama lahum zat anwaq. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zat anwaq seperti mereka memiliki zat anwaq. Jadi ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam ini melewati pohon zat anwaq, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bikinkan untuk kami yang seperti itu sebagaimana kaum musyrikin punya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Beliau bersabda, Allahu akbar, innaha sunan, ini adalah jalan-jalan orang terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah berkata, demi yang jiwaku di tangannya, sungguh kalian telah berkata dengan perkataan atau seperti perkataan Banu Israil kepada Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan Banu Israil kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Qala innakum qaumun tajhalu. Banu Israil pada saat itu baru saja diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari kejaran Fir'aun. Kemudian mereka melewati satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhala mereka. Maka mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum al. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Allahu akbar. Perkataan kalian ini ketika kalian minta zatu anwar seperti perkataan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum al. Kemudian beliau mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang terdahulu. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang terdahulu. Fa fi hadzal hadits anna at-tashabbuha bil kuffari huwa alladhi hamala bani Israil وبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلبوا هذا الطلب القبيح من نبيهم. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa tashabbuh dengan orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir, itu yang membawa Bani Israel dan yang membawa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam itu, mereka meminta permintaan yang buruk ini, meminta supaya dibuatkan zatu anwar, pohon yang dianggap keramat oleh orang-orang musyrik. yang menjadikan mereka seperti itu, tasyabbuh bil kuffar. Wa huwa ay yaj'al lahum alihatan ya'budunaha, yaitu agar Nabi Musa menjadikan untuk mereka aliha, ilah-ilah yang mereka sembah. Wa yatabarrakuna biha min dunillah, yang kemudian mereka minta keberkahan dengan pohon tersebut dari selain Allah. Wahada huwa nafsul waqi'il yaum, dan itu yang banyak terjadi pada hari ini. Fa inna ghaliban nas minal muslimin qalladul kuffar, karena kebanyakan dari kaum muslimin mengikuti orang-orang kafir. Fi amalil bid'ah, di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, wasyirkiyat, dan perbuatan-perbuatan syirik. Ka'ayadil mawalid, seperti peringatan maulid-maulid. Ya, mengikuti siapa? Kalau bukan mengikuti orang-orang kafir. Wa iqamatil ayyam wal asabi' li'amali mukhassasah, kemudian menghidupkan hari-hari, minggu-minggu untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Wal ihtifal bil munasabat ad-diniyah wa dzikrayat, atau merayakan peristiwa-peristiwa agama tertentu untuk mengenang dan lain sebagainya. Wa iqamati tamatsil wan nusub at-tidzkariyah, atau membuat patung-patung, ya, patung-patung untuk kenangan, untuk mengenang si fulan, untuk mengenang si fulan, dibuat patung-patung. Wa iqamatil ma'atim wa bid'il janaiz, atau mengadakan acara-acara kematian dan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah. Wal bina' ala al-qubur, membangun kuburan-kuburan dan sebagainya. Itu semua tasyabbuh bil kuffar. Awalnya adalah karena sikap tasyabbuh bil kuffar. Maka tasyabbuh bil kuffar menjadi sebab terjadinya perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu adalah beberapa sebab yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, kenapa kemudian muncul perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang pertama, al-jahlu bi ahkamiddin, bodoh terhadap hukum-hukum agama. Ketika seseorang tidak tahu sunnah, dia akan terjerumus ke dalam bid'ah. Ketika seseorang tidak tahu hukum-hukum syariat, ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Maka al-jahl, kebodohan ini juga menjadi sebab terbesar kemudian terjerumusnya manusia ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, fanatik terhadap pendapat kelompok dan seterusnya. Yang keempat, tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Ini yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk al-fasl tsalits. Fasal yang ketiga, mauqiful ummatil islamiyyati minal mubtadi'ati, sikap umat Islam dari para pelaku bid'ah. Wa manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi ar-raddi 'alaihim, dan manhaj ahli sunnah wal jama'ah di dalam membantah mereka. Yang pertama, mauqifu ahli sunnati wal jama'ah min al-mubtadi'ah, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pelaku bid'ah. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat penting. Oleh karena itu para ulama rahimahullah jami'an, mereka pasti menyebutkan pembahasan seperti ini di dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya. Ma zala ahlu sunnati wal jama'ah yarudduna 'alal mubtadi'ati wa yunkiruna 'alayhim bid'ahum. Ahlu sunnah wal jama'ah mereka terus dan tidak berhenti untuk membantah ahlul bid'ah dan mengingkari bid'ah-bid'ah mereka. وَيَمْنَعُونَهُمْ مِنْ مُزَاوَلَتِهَا dan mencegah dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. وَإِلَيْكَ نَمَاذِجُ مِنْ ذَلِكَ dan ini adalah beberapa contoh sikap ahlu sunnah. Beliau sebutkan di sini tiga di antaranya dan banyak. Ya, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlul bid'ah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari ya di dalam Syarh Sunnah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Ajuri dalam Syariah, dan secara khusus Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili hafizahullah taala beliau menulis buku Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ahlul bid'ah. Beliau secara lengkap menjelaskan tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ahlul bid'ah. Pertama, an Ummi Darda, dari Ummu Darda, qala dakhala alayya Abu Darda mughdaban. Ummu Darda mengatakan suatu ketika Abu Darda masuk menemuiku dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Fakultu, maka aku katakan, malak, kenapa engkau marah? Faqala, maka beliau menjawab, wallahi, demi Allah, ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu apapun kecuali karena mereka salat. Kenapa Abu Darda mengatakan demikian? Ketika beliau melihat perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan pada zamannya, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan bahwa aku melihat umat Nabi Muhammad dan yang tidak tersisa kecuali karena hanya mereka salat. Adapun yang lainnya mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Beliau tidak menjelaskan ini secara detail, tapi yang menjadi syahid adalah perkataan Abu Darda ini, ya, bahwa beliau tidak melihat umat Islam yang tersisa pada mereka kecuali karena mereka sholat. Artinya apa? Beliau melihat pada zamannya banyak penyimpangan, dan itu pada zaman Abu Darda, pada zaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang kedua, asar yang panjang yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi yang berkaitan dengan kaum Khawarij. An Amr bin Yahya qala. Dari Amr bin Yahya beliau mengatakan, sami'tu abi yuhadditsu an abi, aku mendengar bapakku menceritakan dari bapaknya. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla salatil ghadah. Kata beliau, kami suatu ketika duduk di depan rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum salat subuh. Para tabi'in rahimahumullah jami'an, ya, mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu terutama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sehingga mereka rela untuk menunggu di depan rumah Abdullah bin Mas'ud. Qabla salatil ghadah, sebelum salat subuh. Jadi sebelum salat subuh mereka sudah kumpul depan rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tujuannya apa? Di sini disebutkan, fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid. Ketika beliau keluar, kami menyertainya sampai masjid. Disitulah mereka bisa mengambil ilmu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan semangatnya para salafus salih di dalam tahsilul ilmu, di dalam menuntut ilmu. Mereka rela duduk di rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud, di depan rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud menunggu subuh. Sebelum subuh sudah ditunggu. Kemudian ketika beliau keluar, mereka berjalan membersamai sahabat Abdullah bin Mas'ud sampai masjid. Nah, di situ mereka bisa bertanya tentang ilmu, mereka bisa mendengarkan apa kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Maka datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari pada saat itu beliau menjadi gubernur di Kufah. Karena peristiwa ini terjadi di Kufah. Maka datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Apakah kemudian beliau ngetok pintunya? Assalamualaikum, diketok pintu? Enggak. Beliau genung, nunggu sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar. Beliau mengatakan, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd. Apakah Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud sudah keluar? Qulna la. Belum. Ya, beliau masih di dalam rumah. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Maka beliau pun duduk bersama kami. Kami beliau gubernur. Beliau pun duduk di situ ngantri sampai keluarnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kenapa? Ikhwan fillah azakumullah. Karena al-ilmu sudurir rijal, dahulu ilmu itu di hati-hati para ulama, bukan fi suduril kutub, bukan di kitab-kitab seperti ini. Ilmu itu ada di hati-hati para ulama. Mereka akan dapat ilmu kalau ulama itu ngomong baru dapat. Kalau ulama itu menyampaikan, baru mereka dapat ilmu. Bisa mereka itu al-ilmu fi suduril rijal. Ilmu itu dahulu di hati-hati para ulama. Maka mereka akan mendapatkan ilmu ketika mereka mampu untuk mengeluarkannya dari hati-hati para ulama. Dan banyak seperti disebutkan majlisnya Asy-Sya'bi. Bahwa majlisnya Asy-Sya'bi ini itu selalu penuh. Supaya seorang talib, seorang penuntut ilmu bisa dapat di depan itu harus nginep dulu baru dapat. Kalau enggak dia akan dapat yang paling belakang. Ya, dan beliau menyampaikan ketika menyampaikan ilmu, ketika beliau berkata berucap, karena al-ilmu fi suduri al-ulama. Nah, maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari pun ikut duduk bersama kami menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika beliau keluar dari rumah, kami pun berdiri. Ya. Kemudian membersamai beliau berangkat menuju ke masjid. Faqala lahu Abu Musa. Maka Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari beliau seorang sahabat. Beliau seorang gubernur dan beliau seorang sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga meriwayatkan banyak hadis. Maka beliau berkata, "Ya Aba Abdurrahman." Wahai Aba Abdurrahman, "Inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu." Wahai Aba Abdurrahman, barusan saya lihat di masjid satu perbuatan yang aku mengingkarinya. Aku lihat satu perbuatan yang aku sendiri mengingkari. Walam ara walhamdulillahi illa khairan. Dan aku tidak melihat alhamdulillah, aku tidak melihatnya kecuali itu perbuatan baik. Tapi aku mengingkari perbuatan tersebut. Bagaimana maksudnya? Jadi sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika melihat perbuatan ini, dalam hati beliau mengingkari. Ini enggak benar. Tapi yang beliau lihat adalah orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Berzikir itu baik. Tapi beliau mengingkari. Maka kata beliau, "Inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartu." Aku barusan melihat di masjid satu perbuatan yang aku mengingkari. Tapi aku lihat itu baik. Dalam tandaku kutip. Qala fama huwa. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau lihat? Ya. Qala in ishta fasatara. Nanti antum akan lihat. Sampai di masjid antum akan lihat. Qala, kemudian beliau menjelaskan, "Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salata." Aku tadi melihat di masjid Kufa, di masjid itu kaum yang membuat halaqah-halaqah. halak, halak, halak, halak satu, halak dua, dan seterusnya. Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan, julusan mereka duduk, yantadhiruna shalah, mereka nunggu salat. Ini baik atau enggak? Baik. Baik. Nanti akan beliau jelaskan di sini. Ya. Fi kulli halqatin rajulun. Kemudian di setiap halaqah itu ada satu orang yang memimpin. Wa fi aydihim hasa. Kemudian di tangan-tangan mereka itu kerikil. Mereka membawa kerikil-kerikil. Fayaqul, maka pemimpin halaqah-halaqah ini mengatakan, kabbiru mi'ah, ayo takbir 100 kali. Fayukabbirun, maka mereka bertakbir sambil dihitung pakai kecil, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi setiap halaqah seperti itu, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Fayaqul hallilu mi'ah, ayo tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipimpin. Fayaqulu kabbiru mi'a, bertakbir 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil dihitung dengan kerikil. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, di awal tadi beliau mengatakan apa? Ra'aitu khairan. Beliau menghindari perbuatan ini. Ini perbuatan enggak benar. Beliau mengingkari. Tapi yang beliau lihat itu orang sedang berzikir. Pertama sedang nunggu sholat, sholat subuh. Itu bayangkan berarti sholat subuhnya ramai. Karena sudah berhalak-halak, halak kok orang nunggu sholat subuh. Ya. Sekarang harus ada soto, sotonya lurah ramai. Jumatan kalau ada makanannya sekarang ramai. Baik. Yang kedua, mereka berzikir, bertahlil, bertakbir dan bertasbih. Subbihu mi'an fa yusabbihu, mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Qala famadha qulta lahu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini sambil beliau jalan ke masjid ya, bareng-bareng sama orang banyak tadi. Famadha qulta lahum, apa yang kau sampaikan kepada mereka wahai Abu Musa al-Asy'ari? Qala ma qultu lahum syai'an, aku tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Intidhar ra'yik wa intidhar amri, au intidhar ra'yik au intidhar amri. Subhanallah. Kata beliau, aku tidak komentar apapun sampai aku tahu jawabannya. Ini menunjukkan apa? Ketinggian ilmu sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat, tapi beliau tidak serta-merta mengingkari mereka. Beliau ingin mengetahui pendapat orang yang menurut beliau lebih alim, lebih alim, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau mengatakan ma qulta lahum, apa yang kau sampaikan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai', aku enggak ngomong apa-apa, enggak komen. Sudahnya sekarang enggak komen, saya enggak komen, tapi saya menunggu pendapatmu, saya menunggu perintahmu. Qala, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, afala amartahum an ya'udu sayyiatihim, Kenapa engkau tidak perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka saja daripada menghitung zikir? Ya, di sini sudah mulai ada pengingkaran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim wa dhamintu lahum alla yadhi'a min hasanatihim? Kenapa tidak engkau perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, dan saya jamin kebaikan mereka tidak akan hilang di sisi Allah. Jika itu kebaikan, tidak akan hilang di sisi Allah. Tsumma mada wa madaina ma'ahu. Kemudian kami pun berlalu dan berangkat ke masjid. Itu bisa bayangkan bagaimana langkah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mungkin semakin kencang karena ini melihat perkara yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali pada saat waktu itu, pada waktu subuh tersebut. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai ya, akhirnya beliau sampai ke masjid, beliau datangi salah satu halaqah dari halaqah-halaqah tersebut. Fawaqafa alaihim, kemudian beliau berdiri di hadapan mereka. Faqala ma hadha alladhi arakum tasna'un, kata beliau, apa yang kalian lakukan ini? Dalam riwayat disebutkan kerikil-kerikil yang mereka gunakan untuk zikir itu ditendang pakai kaki oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kalian lakukan? Ya, apa yang kalian lakukan? Apa jawaban mereka? Qalu ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Ini kan kerikil yang kami menghitung dengan kerikil-kerikil ini takbir, tahlil dan tasbih. Mungkin ibaratnya akan mengatakan suwat. Ya, emang kenapa enggak boleh? Kan cuma kerikil, so enggak boleh. Ya. Ini kerikil kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Kata beliau, "Uddu sayyi'atikum." Kalau kalian mau menghitung, hitung dosa-dosa kalian. Hitung dosa-dosa kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung keburukan-keburukan kalian, hitung dosa-dosa kalian, aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan hilang sedikit pun di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa harus kalian hitung-hitung? Menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini enggak pernah ada. Maka beliau sampai heran, ma hadza alladhi arakum tasna'un. Beliau sangat marah, beliau sangat mengingkari perbuatan ini. Tapi mereka menganggap remeh. Mereka mengatakan, hasa, ini hanya sekedar kerikil. Na'uddu bi takbir wa tahlil wa tasbih, yang kita gunakan untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Kata beliau, uddu sayyi'ati, hitunglah dosa-dosa kalian. Fa inni dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum shay'. Saya jamin kalau itu kebaikan tidak akan hilang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka terdiam, mereka mendengar. Waihakum, kata beliau, waihakum ya ummat Muhammad, Celaka kalian wahai umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatukum. Betapa cepat kebinasaan kalian. Beliau anggap ini adalah satu kebinasaan. Kebinasaan. Mereka menganggap remeh, tapi beliau menganggap ini adalah kebinasaan. Ini adalah kesesatan. Ma asra'a halakatukum. Alangkah cepatnya kehancuran kalian wahai umat Muhammad. Haulai sahabatu nabiikum mutawafirun. Kenapa kalian melakukan bid'ah seperti ini? Kenapa kalian melakukan perbuatan seperti ini? Lihat sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Haulai sahabatu nabiikum mutawafirun. Sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Kenapa kalian terjerumus ke dalam perbuatan seperti ini? Kenapa kalian enggak tanya sahabat Nabi? Beliau berdalil dengan fahmus sahabat. Ya. Beliau berdalil dengan apa? Pemahaman para sahabat. Kalau kalian benar, harusnya ada contoh dari para sahabat. Sahabat masih banyak. Dan tidak ada satupun yang melakukan seperti perbuatan kalian ini. Wa hadza thiyabuhu lam tabla. Baju Nabi itu masih ada, belum lusuh. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana beliau itu belum pecah. Menunjukkan apa? Kalian itu sangat dekat dengan zaman kenabian. Kenapa kalian melakukan bid'ah seperti ini? Kenapa kalian berbuat perbuatan seperti ini? Sangat marah beliau. Dan beliau menganggap itu adalah halakah, kehancuran, kebinasaan. Walladhi nafsi biyadih, kata beliau, demi yang jiwa Abdullah bin Mas'ud di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu bab dhalal. Kalian ini ada dua kemungkinan. Ya, hanya ada dua kemungkinan pada diri kalian. Pertama, kalian menganggap lebih berada di atas hidayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Ketika kalian melakukannya, sama saja kalian menganggap berada lebih berada di atas hidayah dibandingkan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, au muftatihu bab dhalalah, atau kalian membuka pintu kesesatan. Kalau tidak yang pertama, maka kalian yang kedua. Wallahi, beliau bersumpah lagi. Mereka menjawab, ya, qalu wallahi. Jadi ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud marah menjelaskan bahwa perbuatan kalian ini perbuatan yang akan membawa kalian kepada kecelakaan, kebinasaan. Kenapa kalian berbuat seperti ini? Ini perbuatan bid'ah. Sahabat masih banyak. Baju Nabi belum lusuh. Bejana beliau belum pecah. Kenapa kalian melakukan perbuatan ini? Perbuatan bid'ah yang gak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kalian, kalau tidak kalian menganggap lebih berada di atas hidayah dari Nabi Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan. Qalu, mereka menjawab, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, demi Allah, mereka sudah bersumpah, demi Allah, ma aradna ilal khair, kami itu tujuannya baik wahai Aba Abdurrahman, niat kami itu baik. Maksud enggak boleh kan niat kami baik, kami zikir, kami nunggu sholat biar supaya orang enggak ngantuk. Kemudian kami buat halaqah-halaqah, dipimpin zikir bareng-bareng. Kan enggak ngantuk, daripada kami diam duduk mungkin ngantuk. Ma'aradna ilal khair, tujuan kami baik. Persis seperti yang dikatakan oleh semua pelaku bid'ah. Semua pelaku bid'ah, kalau antum tanya, niatnya baik, niatnya ibadah, tujuannya baik, ya, tujuan kami baik. Sama dengan yang mereka jawab. Qala, maka beliau menjawab, wa kam muridun lil khairi lan yusiba. Kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Contohnya kalian, enggak cukup niat baik saja. Niat baik saja tidak cukup. Kata para ulama, niyatu salihatu wahdaha la taj'al al-amal al-qabiha hasanan. Niat yang baik itu tidak bisa merubah amalan yang buruk menjadi baik. Enggak cukup niat baik. Ma aradna ila al-khair, niat kami baik. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi enggak sampai kepada kebaikan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, anna qauman, bahwasanya nanti akan datang satu kaum, yaqra'una al-Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqihim, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka, tidak sampai ke tenggorokan mereka, tidak melebihi tenggorokan mereka. Waibullah ma adri la'alla aktharu minkum. Beliau menjelaskan tentang khawaris. Nanti akan ada satu kaum banyak baca Quran seperti orang-orang khawaris. Khawarij banyak baca Al-Quran, bahkan banyak di antara mereka hafidhul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi tidak melebihi tenggorokan mereka. Kata beliau, dan mungkin saja kalianlah mereka itu. Mungkin saja orang yang dimaksudkan Nabi ini kalian. Bahkan kebanyakan dari kalian. La'alla aktharuhum minkum. Thumma tawalla anhum. Setelah beliau menasihati selesai, beliau tinggal. Ya. Karena mereka ngeyel, enggak mau terima, berarti tinggal. Sudah enggak manfaat, ditinggal. Faqala Amr bin Salamah. Maka berkata Amr bin Salamah, setelah beberapa tahun, ya, setelah beberapa saat setelah itu, Amr bin Salam mengatakan, ra'ayna ammata ulaikal hilak yuta'idunana yawman nahrawan ma'al khawarij. Kata Amr bin Salam, beliau saksi mata, kata beliau, aku melihat orang-orang yang ikut halaqah-halaqah itu, mereka yang memerangi kami bersama Khawarij pada saat perang Nahrawan. Perang Nahrawan, perang yang terjadi antara sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Khawarij. Itu disebut dengan perang Nahrawan. Nah, kata Amr bin Salamah, aku lihat orang-orang yang dulu berada di halaqah-halaqah tersebut, mereka gabung dengan Khawarij dan memerangi kita. Dia bahayanya perbuatan bid'ah. Gak bisa diremehkan. Ya. Mungkin perkara-perkara ini sebelum kita remeh sekarang, zaman sekarang. Tapi dulu pada zaman para sahabat ini perkara yang sangat berbahaya. Maka langsung beliau ingkari. Langsung beliau ingkari. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu masih ada, mereka segera mengingkari. Ketika muncul Qadariyah, langsung mereka ingkari. Langsung mereka meringatkan, hati-hati dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Ini salah satu contoh bagaimana pengingkaran para salafus saleh terhadap perbuatan bid'ah. Ya. Perbuatan bid'ah yang bentuknya tadi mereka duduk menunggu sholat, membuat halafah-halafah, setiap halafah ada pimpinannya, kemudian pimpinannya mengatakan kabbiru mian, ayo takbir 100 kali sambil ngitung pakai kerikil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bareng-bareng. Masjidnya jadi bergemuruh. Mungkin orang akan tersentuh, masya Allah masjidnya bergemuruh dari luar. Tapi bid'ah, enggak manfaat, enggak manfaat. Halilu mi'ah, ayo tahlil 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau menganggap ini perbuatan yang membinasakan. Sampai beliau mengatakan, ma asra'a halakatukum, betapa cepat kehancuran kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berbuat bid'ah keluar dari pemahaman yang benar, thumma kharaju bisayf, kata para ulama, kharaju bil faham, mereka keluar dari pemahaman yang benar, keluar dari pemahaman para sahabat, thumma kharaju bisayf, kemudian mereka keluar dengan memberontak. Kemudian keluar dengan memberontak. Ya. Dan antum perhatikan bagaimana mereka mengikuti hawa nafsunya. Dikatakan ini enggak benar, mereka masih beralasan. Niat kami baik kok. Masa enggak boleh? Ini kan baik. Beribadah kepada Allah itu bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Para ulama menjelaskan, laisa sya'an an ta'budallah kama tuhib, innama sya'an an ta'budallah kama yuhib. Ya, engkau beribadah kepada Allah itu bukan sesuai dengan seleramu sendiri, tetapi engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah itu sangat berbahaya. Maka tidak heran kalau kemudian para ulama itu sangat keras terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah kepada pelaku-pelaku bid'ah, karena memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mereka di samping merusak keyakinan kaum muslimin, ibadah kaum muslimin, juga bisa merusak badan kaum muslimin. Di antara faedah ini, ya, faedah dari asar ini adalah kewajiban untuk kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang menjadi syahid ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa haula'i sahabatu nabiyikum mutawaffiqun. Sahabat Nabi Muhammad masih banyak. Kenapa kalian berbuat seperti ini? Mereka beliau berdalil dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Maka sebagian para ulama mengumpulkan fawaid dari hadis-hadis yang berkaitan dengan khawarij, ya, tentang apa? Tentang kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat. Karena khawarij tersesat bukan karena mereka tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka tersesat karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan semua penyimpangan-penyimpangan karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Semua penyimpangan-penyimpangan. Ya. Karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat, termasuk khawarij. Karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri, maka akhirnya mereka tersesat. Juga pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau berdialog dengan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang akhirnya kemudian terjadi perang Nahrawan. Ya, ketika orang-orang khawarij memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka, ada yang mengatakan jumlah mereka 8.000 orang. Nah, ketika mereka memberontak, mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Harura. Maka sahabat Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk dialog dengan mereka. Siapa tahu mereka mau bertaubat. Padahal terkenal mereka orang yang suka membunuh, menumpahkan darah. Ya. Dilarang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, jangan kau pergi ke mereka. Mereka itu orang yang suka menumpahkan darah. Tapi beliau tetap minta izin, saya akan pergi menemui mereka. Beliau berangkat sendirian ke markasnya orang-orang khawarij. 8.000 mereka. Sampai di sana siang hari, terjadilah dialog. Beliau mengatakan, jitu min indi ammin nabi, min indi ibni ammin nabi, wa min indi sihri. Aku diutus oleh anak paman nabi. Dan dia juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min indi ashabi Rasulillah, dan aku diutus oleh para sahabat Rasulullah. Wa laisa fiikum minhum ahad. Dan tidak ada satu pun sahabat yang bersama kalian. Wahai khawarij, kalau kalian benar, paling enggak satu dua sahabat bersama kalian. Sahabat masih banyak, tidak ada satupun sahabat yang bersama kalian. Kalian 8.000 orang ini, enggak ada satupun para sahabat. Menunjukkan kalian ini menyimpang. Kemudian terjadi dialog sampai akhirnya separuhnya tobat. Subhanallah. Satu orang sahabat Abdullah bin Abbas, 4.000 orang taubat dari pemahaman khawarij. Ya. Nah, ada sebagian ulama yang mengumpulkan faedah-faedah dari hadis-hadis khawarij tentang apa? Tentang kewajiban mengikuti fahmus sahabat. Kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Baik. Kemudian yang ketiga, jaa rajulun ila al-imam Malik bin Anas rahimahullah. Suatu ketika datang seseorang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, faqala. Kemudian orang ini mengatakan, min aina uhrim? Wahai Imam Malik, dari mana aku harus berihram? Dari mana aku harus memulai ihram? Faqala, min al-miqat allati waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahrama minhu. Engkau berihram dari miqat yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah berihram darinya. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, fa in ahramtu min ab'ad minhu, bagaimana kalau saya berihram jauh sebelum itu? Artinya berihram bukan dari miqat. Faqala Malik, maka Imam Malik mengatakan, la ara dzalik. Aku tidak berpendapat demikian. Artinya jangan engkau lakukan. Faqala ma takrahu min dzalik. Apa yang engkau khawatirkan wahai Imam kalau aku ihram bukan dari miqatnya? Qala akrahu 'alaika al-fitnah. Aku khawatirkan engkau akan terkena fitnah. Wahyu fitnah infisdiadil khair, kata orang ini, masa ada fitnahnya? Fitnah apa? Kan ini dalam rangka menambah kebaikan, semakin jauh. Kalau itu semakin jauh, semakin banyak keutamanya. Apa salahnya? Apa fitnahnya? Faqala Malik, maka Imam Malik mengatakan, fa inna Allah Taala qal, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi perintahkan kau ihram dari miqat, kau harus ihram dari miqat. Tidak boleh engkau kurangi, tidak boleh engkau tambah. Hari sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ibadah-ibadah telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau engkau menambah-nambah, engkau telah berbuat bid'ah. Walaupun niat engkau baik, seperti orang ini yang ngomong Imam Malik. Kan lebih jauh lebih baik. Jauh lebih baik, lebih baik. Bukan masalah itu, tapi engkau menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya. An tusibahum fitnah, dia akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan tertimpa adab yang pedih. وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, fitnah mana yang lebih besar ketika engkau mengkhususkan satu keutamaan yang Nabi tidak pernah mengkhususkannya? Nabi tidak pernah mengkhususkan. Kenapa engkau mengkhususkannya dengan keutamaan? Ya. وهذا نموذج جليل contoh. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ibadah itu harus sesuai dengan syariat di dalam 6 hal. Harus sesuai dengan syariat. Enggak boleh beda. Kalau berbeda atau membuat sendiri, bid'ah. Ibadah harus sesuai dengan syariat di dalam 6 hal. Yang pertama, di dalam sebabnya. Sebabnya harus sesuai dengan syariat. Enggak boleh antum buat sebab sendiri. Setiap antum mau azan, baca salawat, antum buat sebab sendiri, enggak boleh. Mana dalilnya? Atau setiap masuk masjid antum baca Fatihah 2 kali. Sebabnya masuk masjid antum baca Fatihah 2 kali. Mana dalilnya? Sebab ini harus sesuai dengan syariat. Antum masuk masjid, sebabnya masuk masjid yang disyariatkan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Itu sebabnya yang pertama. Yang kedua, jenisnya. Jenisnya harus sesuai dengan syariat. Enggak boleh antum buat jenis ibadah sendiri. Jenis ibadah masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kalau antum mendatangkan jenis ibadah sendiri, ya, setiap masuk kuburan antum baca Yasin umpamanya, jenis ibadah sendiri, ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada, kenapa harus kita lakukan? Berarti dia menjadi bid'ah karena jenisnya berbeda dengan syariat. Yang ketiga, jumlahnya. Jumlahnya harus sesuai dengan syariat. Enggak boleh ngarang sendiri jumlahnya. Astagfirullah setelah salat 3 kali. Ah, maksud cuma 3 kali. Saya pengin 15 kali. Ya. Seperti tadi saya pengin lebih jauh mikotnya. Kan dia menentukan sendiri. Jumlahnya harus sesuai dengan syariat. Enggak boleh ngarang sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, kaifiyahnya, caranya juga harus sesuai dengan syariat. Enggak boleh buat-buat sendiri. Enggak boleh buat-buat sendiri. Kemudian yang kelima, zamannya, waktunya. Kapan membaca ini, kapan melakukan ini. Waktu-waktunya itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum menentukan waktu sendiri, saya akan baca surat ini setiap malam Jumat di pertengahan malam, dan antum terus melakukannya, antum anggap itu sebagai ibadah, maka itu bid'ah. Karena antum takhsis waktu yang Nabi tidak pernah mengkhususkannya. Dan yang terakhir, al-makan, tempatnya. Tempatnya harus sesuai dengan syariat. Nah, ini kaidah yang penting untuk perhatikan. Jadi ibadah harus sesuai dengan syariat dalam 6 hal ini. Kalau tidak, maka dia adalah perbuatan bid'ah. ولا يزال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر والحمد لله. Dan para ulama terus mereka mengingkari perbuatan bid'ah dan para pelaku bid'ah di setiap zaman. Karena berbahaya sekali. Antum perhatikan bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud sangat keras. Padahal yang diingkari mungkin bagi kita itu perbuatan biasa. Hanya menghitung kerikil dengan zikir dengan kerikil. Tapi coba lihat akibatnya yang disebutkan oleh Amr bin Salamah. Ra'aitu 'ammata tilka al-hilaq yuta'inuna yawma nahrawan ma'al khawarij. Dari sini kita tidak boleh meremehkan perbuatan bid'ah. Dan dari sini kita harus memahami bid'ah. Apa itu bid'ah? Bentuk-bentuknya seperti apa? Ya. Dan alhamdulillah itu telah dijelaskan oleh para ulama. Cukup pesan ya. Gimana? Cukup? Baik. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang besok insyaallah. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته